بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنلتزم pelajarannya. Sekarang pembahasan tentang ikhlal yang berikutnya, yakni tentang al-i'lalu bil-hadfi, ikhlal dengan hadf, dengan membuang atau menghilangkan, menghilangkan huruf. Kalau sebelumnya dibahas, dipelajari tentang ikhlal bin-naql, yakni ikhlal dengan memindah harokat, ya. Sekarang iqlal bil had, yakni iqlal dengan menghilangkan huruf. Dijelaskan di sini wa ghairul anwa'il wa ghairul anwa'is sabiqati min al iqlali, dan selain dari jenis-jenis yang sebelumnya dari iqlal, selain dari jenis-jenis iqlal yang sebelumnya, yujadu na'un akharu, didapati jenis yang lain dari i'lal, yusamma al-i'lal bil-hadfi, yang dinamakan dengan i'lal bil-hadf, i'lal dengan menghilangkan huruf, dengan membuang huruf. Wahuwa ta'sirun yusibul harfa fi halatin mu'ayyanatin, yakni i'lal bil-hadf itu takfir, ya, pengaruh atau dampak yang terjadi pada huruf pada keadaan-keadaan tertentu, fi halatin muayyanatin, pada keadaan-keadaan tertentu, yuaddi ila hadfihi minal kalimati, yang mengakibatkan menghilangkan atau membuang huruf tersebut dari kata itu. Ini yang dimaksud dengan i'lal bil hadfi, yakni pengaruh atau dampak yang terjadi pada huruf pada keadaan tertentu yang menjadikan, yang mengakibatkan menghilangkan huruf tersebut dari kata itu. Wa i'lalu bil hadfi, i'lal bil hadfi yujadu fil halati taliyati, itu didapati pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama, al fi'lul madhi, pada fi'il madhi al-mazidu bil hamzati, yang ditambahkan hamzah. Jadi pada fi'il mazid dengan penambahan hamzah, alladhi ala wazni af'ala, yang mengikuti wazan af'ala. Fi'il madhi mazid, ya, dengan menambahkan hamzah berwazan af'ala. Ini fatuhdahu hadihil hamzatu, hamzah ini, hamzah tambahan pada wazan af'ala ini dihilangkan, ya, dibuang, fil mudari'i, pada bentuk mudari', wasmil fa'ili, isim fa'il, wasmil maf'uli, dan pada isim maf'ul. Jadi pada fi'il sulasi mazid, tat af'ala menambahkan hamzah sebelum fa' kalimah, itu hamzahnya tampak, ya, pada fi'il mawdi, pada bentuk mawdi. Sekaligus untuk memperjelas bahwa itu adalah huruf tambahan hamzah af'ala. Nah, nanti ketika fi'il mawdi ini, ya, sulasi mazid tat af'ala tersebut diubah ke bentuk mudhari', kemudian isim fa'il dan isim maf'ul, maka hamzah tersebut, hamzah tambahan tersebut itu dihilangkan, dibuang, sehingga tidak tampak huruf tambahan pada bentuk mudhari', isim fa'il dan isim maf'ul. Mitlu, sebagai contoh, akhrama. Baik, ini yang sulasi mazidnya. Kalau mujarabnya dari karuma, ya, karuma, kemudian ditambahkan hamzah, mazid menjadi akrama, menambahkan hamzah di awal sebelum fa kalimah. Ini bentuk maudhi. Nah, dari maudhi ini diubah mudhari, disebutkan di sini mudhari'uhu yu'akrimu. Ya, bentuk mudhari'nya secara asal adalah yu'akrimu. Jadi pada asalnya hamzah sebagai huruf tambahan itu ada pada bentuk mudhari'. Jadi bentuk mudhari'nya dari akrama menjadi yu'akrimu. Ya. Kemudian apa? Pada bentuk mudhari' ini hamzah tersebut dihilangkan, disebutkan tuhzafu al-hamzatu. Hamzahnya pada mudhari' yu'akrimu itu dihilangkan. Ya, yu'akrimu hamzah ini dia dihilangkan. Ya, liyasira sehingga menjadi apa? Menjadi yukrimu. Sehingga yang didapati, yang dijumpai ya, dalam penggunaan bentuk mudhari' dari akrama menjadi yukrimu. Bentuk mudhari'nya adalah yukrimu. Dari wazannya af'ala, mudhari'nya menjadi yuf'ilu. Ya, di situ sebenarnya ada hamzahnya. Dan kemudian hamzah ini dihilangkan. Jadi hamzah tambahan pada mudhari' bab af'ala ini itu dihilangkan. Af'ala menjadi yuf'ilu. Asalnya yu'af'ilu. Yakni dengan menghilangkan hamzah. Seperti pada contoh ini tadi, akrama asalnya yu'akrimu, kemudian menjadi yukrimu. Kemudian selain pada bentuk mudhari', juga pada isim fa'il dan isim maf'ul. Dijelaskan di sini untuk ismul fa'il, isim fa'ilnya dari yu'akrimu, ya, karena isim fa'il itu dibentuk dari mudhari', maka tadi dilihat mudhari'nya dulu, secara asal yu'akrimu. Dibentuk isim fa'il dengan mengubah huruf mudhara'ah ya, menjadi mim dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah, sehingga isim fa'ilnya menjadi mu'akrimun. Ya, isim fa'ilnya adalah mu'akrimun. Kemudian apa? Seperti tadi, tuhzaful hamzatu, hamzahnya dihilangkan. Ya, liyasira sehingga menjadi mukrimun. Dari mu'akrimun, hamzahnya dihilangkan menjadi mukrimun. Ini isim fa'il. Demikian pula pada ismul maf'uli, pada isim maf'ul. Isim maf'ul juga dari mudhari', dengan mengubah huruf mudhari'ah, mim yang dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah. Mu'akramun. Asalnya ism maf'ulnya menjadi adalah mu'akramun. Kemudian apa? Tuhdaful hamzatu. Hamzahnya itu dihilangkan. Liyasira sehingga menjadi apa? Mukramun. Ya. Ini. Jadi hamzah pada fi'il ya fi'il mazid, ya sulasi mazid yang mengikuti wazan af'ala pada bentuk mudhari', isim fa'il dan isim maf'ul itu dihilangkan. Ini. Sehingga apa? Selain dari bentuk ini, hamzah ada, tetap ada. Seperti pada bentuk masdar. Masdar dari af'ala adalah if'alun. If'alun. Diawali dengan hamzah. Akrama, masdarnya menjadi ikramun. Ikramun. Nah, di sini hamzahnya tetap ada. Tidak dihilangkan. Ini bentuk masdar. Dan juga pada bentuk fi'il amr. Tadi yang disebut hanya fi'il mudhari'. Berarti apa? Fi'il amr di sini tidak disebutkan pada penghilangan hamzah. Menunjukkan pada bentuk fi'il amr, hamzah itu tidak dihilangkan. Hamzahnya tetap ada. Dilihat pembentukan pembentukan fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Tadi fi'il mudhari' yang asal adalah yu'akrimu. Ya, dibentuk fi'il amr dengan apa? Dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun akhirnya. Kalau asalnya tadi dhammah, yu'akrimu menjadi akrim. Nah, bentuk fi'il amrnya adalah akrim. Akrim atau wazannya af'il. Nah, pada bentuk amar hamzah ada, tetap ada, tidak dihilangkan. Ya, jadi dihilangkan ini pada bentuk mudhari', isim fa'il dan isim maf'ul. Adapun isim zaman dan isim makan, karena dia lafadznya atau bentuknya sama dengan bentuk isim maf'ul, berarti ya dihilangkan hamzahnya. Ya, jadi pada fi'il sulasi mazid, ya, untuk isim zaman dan isim makan, itu lafadznya bentuknya sama dengan isim maf'ul. Sehingga di sini termasuk yang dihilangkan hamzahnya. Baik. Jadi hamzah yang tetap ada pada fi'il sulasi mazid ini, pada bab af'ala, yakni pada fi'il madhi, pada fi'il amr, dan pada masdar. Adapun yang dihilangkan itu pada fi'il mudhari', kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Dan tentunya tadi isim zaman dan isim makan juga termasuk karena lafaznya sama dengan isim maf'ul. Ini. Wa hakadha, dengan berikutnya disebutkan beberapa contoh yang lain. Wa hakadha taf'alu fi akhraja akhbara anba'a. Demikian pula engkau lakukan pada fi'il-fi'il ini, misalnya contoh yang lain, saya jelas. Akhraja, akhraja ini madhi ya. Kemudian mudhari'nya secara asal apa? Yu akhriju. Yu akhriju. Kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi yukhriju. Kemudian isim fa'ilnya asalnya mu'akhrijun. Mu'akhrijun. Kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi mukhrijun. Isim maf'ul asalnya mu'akhrajun, dengan fathah sebelum akhir ya. Mu'akhrajun. Kemudian hamzahnya dihilangkan, isim maf'ul menjadi mukhrajun. Dihilangkan. Adapun pada fi'il amr dan masdar itu tidak hilang, sebagaimana jelas juga. Akhraja amrnya menjadi akhrij. Akhrij fi'il amrnya hamzah ada, tetap ada, tidak dibuang, tidak dihilangkan. Kemudian masdarnya ikhrajun, di sini juga hamzah tetap ada, tidak dihilangkan. Contoh yang berikutnya pada fi'il akhbara. Akhbara ya, mudhari'nya yu'akhbiru. Yu'akhbiru asalnya, kemudian hamzah dihilangkan menjadi yukhbiru. Isim fa'ilnya asalnya mu'akhbirun. Kemudian hamzah dihilangkan menjadi mukhbirun. Isim maf'ul asalnya mu'akhbarun. Kemudian hamzah dihilangkan menjadi mukhbarun. Ini ya. Adapun isim fa'il, kemudian fi'il amr dari akhbara, apa akhbir, akhbir fi'il amrnya seperti dalam hadis ya, tentang kisahnya malaikat itu yang mendatangi Rasulullah SAW. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, ya. Atau yang semisal dengan itu ya. Akhbir itu bentuk fi'il amr, kabarkan, beritahukan. Ini. Kemudian bentuk masdarnya adalah ikhbar. Ini. Ikhbar. Nah, di situ hamzah tetap ada. Kemudian contoh yang berikutnya pada fi'il anba'a. Ya, anba'a mudhari'nya menjadi yu'anbi'u. Asalnya ya, anba'a untuk mengundurnya menjadi yu'anbi'u ini, kemudian apa? Hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi yunbi'u ya, menjadi yunbi'u. Kemudian isim fa'ilnya asalnya mu'anbi'un kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi munbi'un. Isim maf'ul asalnya mu'anba'un menjadi munba'un. Ini pada fi'il amr anba'a amrnya menjadi anbi, hamzahnya tetap ada tidak hilang. Kemudian masdar menjadi inba'un, itu hamzah juga ada tidak hilang. Jadi perhatikan mana saja yang dihilangkan dan mana pula yang tidak hilang, yakni tetap ada. Itu akhirnya juga jadi ya? Dalam penulisan. Oh. Dalam penulisan hamzah itu ditulis dalam dengan bentuk ya. Tapi tetap itu hamzah. Ya, bukan huruf ya ataupun huruf wawu. Ya, itu tetap hamzah. Hanya saja hamzah itu ada beberapa macam bentuk penulisan. Ya. Seperti pada yu'akrimu tadi, di situ hamzah ditulis dengan wawu. Ya, yu'akrimu itu hamzah. Ya, bukan wawu. Ya, tidak ada huruf wawu. Ya. Tidak ada huruf wawu pada kata yu'akrimu. Huruf wawu. Ya. Artinya apa? Wawu dibaca dengan wawu. Entah itu sebagai huruf lain, huruf mad atau yang lain, atau huruf berharokat, tidak ada di sini. Yang ada adalah itu huruf hamzah. Ya. Hanya saja hamzahnya ditulis dalam bentuk ada wawunya. Ini penulisan, cara menulis hamzah. Jadi dibaca pendek domah sebelumnya yu'ak, bukan yu'ak, bukan seperti itu, tapi yu'akrimu. Ini pada anba'a ya, di situ hamzah yang akhir karena sebelumnya kasrah ya, yunbi'u, yu'anbi'u, maka hamzahnya ditulis dalam bentuk ya. Ini jadi penulisan hamzah. Di sana ada kaidah dalam imla ya, cara menulis. Ya, mungkin insya Allah kapan-kapan bisa disampaikan tentang imla. Secara umum ada beberapa bentuk penulisan hamzah dengan hamzah di atas alif. Ya, ini biasanya harga domah atau fathah ya. Kemudian hamzah di bawah alif, ini khusus untuk kasrah. Kemudian ada hamzah yang ditulis dengan bentuk wawu. Ya. Kemudian ada pula yang hamzah itu ditulis dengan bentuk ya. Dan yang terakhir hamzah ditulis hanya dengan tanda hamzah. Ya. Masing-masing mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ya, penulisan dengan alif hamzahnya di atas, atau penulisan dengan ya misalnya, atau penulisan hanya dengan tanda hamzah saja, itu masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri, tidak bisa digantikan oleh yang lainnya dari sisi bentuk penulisannya. Nih, sama semuanya hamzah, semuanya adalah huruf hamzah, hanya saja cara menulisnya ya. Cara menulis hamzahnya itu yang berbeda-beda. Tapi tetap semua hamzah diucapkan, dilafalkan dengan hamzah. Ya. Tidak ada perbedaan dalam mengucapkan, dalam melafalkan. Semua adalah hamzah, hanya saja cara menulisnya yang berbeda. Di sana dalam pembahasan, di antara pembahasan ilmu bahasa Arab ini, ada satu subbagian yang diberi nama Kitabatul Hamzah, penulisan hamzah. Ada bab tersendiri Kitabatul Hamzah. kitabah yang menulis ya. Jadi cara penulisan hamzah. Insyaallah nanti dalam waktu ya kita dipelajari. Baik. Dan itu pembahasan terpisah, artinya tidak terkait dengan iklal, tidak terkait dengan ibdal ataupun yang lainnya, tidak terkait dengan ilmu sharaf. Ya. Jadi kitabatul hamzah, penulisan hamzah, cara menulis hamzah itu sekedar cara menulis huruf tersebut, tidak terkait dengan pembahasan iklal ataupun ilmu sharaf secara umum, tidak ada kaitannya dengan itu. Tidak terkait secara langsung ya. Ini. Jadi pembahasan terpisah tersendiri. Ini jenis iklal bil hadfi, iklal dengan membuang, dengan menghilangkan huruf. Yang pertama ini. Jadi pada fi'il madhi ya, thulatsi mazid dengan hamzah ini. Akhroja mengeluarkan, ya, akhbaro mengkhabarkan, memberitahu, anba'a memberitakan, menyampaikan berita. Yang berikutnya, sanian yang kedua, keadaan atau jenis yang kedua, pada iklal bila hadfi, yakni al-fi'lul misalu, fi'il misal. Apa fi'il misal? Yang dimaksud dengan fi'il misal, yakni fi'il yang fa' kalimahnya berupa huruf illah. Ya, ini sudah dibelajar insyaAllah. Ya, fi'il misal, yang dimaksud dengan fi'il misal, yakni fi'il yang fa' kalimah ini berupa huruf illah. Atau istilah lainnya, mu'tal fa'. Al-mu'tal lil fa'i. Jadi mu'tal fa'nya. Fa' kalimah berupa huruf illah. Ini fi'il misal. Jadi fi'il misal as-sulasi yang tiga huruf. Ya. Bisyarti dengan syarat apa? Antakuna fa'uhu wawan. Dengan syarat fa' kalimahnya itu berupa huruf wawu. Ya. Jadi fa' kalimah tadi berupa huruf ilah. Kan huruf ilah ada alif, wawu, atau ya, ada tiga huruf. Tetapi untuk pembahasan ini, yang nanti bisa dihilangkan, itu syaratnya fa' kalimahnya adalah wawu. Sehingga kalau fi'il misal tersebut diawali dengan ya, maka tidak termasuk pada jenis ini, pada pembahasan ini. Karena tidak memenuhi syarat. Ya, jadi syaratnya adalah fa' kalimah ini wawu. Wabisyarti antakunal ainu maftuhatan. Syarat yang kedua, syarat yang lain apa? Ain kalimahnya itu di fathah. Fil maudhi, pada bentuk maudhi. Maksuratan fil mudhari, dan di kasrah pada bentuk mudhar. Ya, syarat yang lain, yakni apa? Ain kalimah itu pada bentuk maudhi di fathah, pada bentuk mudhari di kasrah. Ya. Jadi, tadi misal dengan wawu, kalau bisa diubah ini dengan wawu, kemudian ain kalimah, lam kalimah. Nah, nanti pada bentuk maudhi, ain kalimah itu fathah, kemudian pada bentuk mudhari, ya, ain kalimah itu kasrah. Ini. Ain kalimah maudhi fathah, ain kalimah mudhari kasrah. Dan tadi fa' kalimahnya adalah wawu. Ini syaratnya. Nah, ketika syarat terpenuhi, maka apa di sini? Fatahdafu hadhil wawu. Maka wawu ini, wawu yang pada fa' kalimah ini dihilangkan. Ya. Di mana? Kapan dihilangkan? Fil mudhari'i wal amri. Pada mudhari'nya ini dan juga pada amrnya. Jadi wawu pada fa' kalimah tersebut dihilangkan pada bentuk mudhari' dan pada bentuk amr, pada fi'il amr. Jadi pada bentuk madhi tetap ada, tetap harus ada karena itu bentuk dasar, bentuk asal. Nah, nanti yang dihilangkan itu pada bentuk mudhari' dan pada bentuk amr. Mislu sebagai contoh pada kata wa'ada. Ya, di sini bukan contoh wa'ada. Ya. Wa'ada fahuwa fi'lun sulasiyun misalun. Ini adalah fi'il sulasi, ya, tiga huruf. Kemudian misal, ya, ini apa? Huruf awalnya berupa huruf illah, huruf wawu. Ya. Ini fi'il misal atau mu'talfa. Ya. Awaluhu wawun, awalnya berupa wawu. Ya. Wa'ada, ini wawu. Kemudian wa'ainuhu maftuhatun. Ain kalimatnya pada bentuk maudhi di fathah. Wa'ada. Ain kalimat itu pada huruf ain pada contoh ini pada bentuk maudhi ini di fathah. Wa mudhari'uhu. Ini ada haknya ya. Wa mudhari'uhu dan mudhari'nya maqsuratul ain. Mudhari'nya itu ain kalimat. Itu huruf ain pada wa'ada tersebut itu di kasrah. Lihat dulu mudhari'nya ain kalimat ini di kasrah. Ya, fa taqulu fil mudhari'i, engkau katakan pada bentuk mudhari' asalnya adalah yau'idu. Dari wa'ada maudhi mudhari'nya menjadi yau'idu. Ya, di situ tampak ain kalimat pada huruf ain pada fi'il tersebut ini di kasrah. Kemudian apa? Nah, dia memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, fa kalimah wawu, kemudian ain kalimah pada mudhari fathah, ain kalimah pada mudhari kasrah. Maka apa? Fa tuhdzaful wawu, maka wawunya dihilangkan. Wawu pada bentuk mudhari tadi, ya, dihilangkan. Liyasiral fi'lu ya'idu, sehingga fi'lnya menjadi apa? Ya'idu, ya. Dari ya'idu wawunya dihilangkan menjadi ya'idu. Ini pada bentuk mudhari'. Wa kadzalikal amru, dan demikian pula pada fi'il amrnya, ya. Di sini fi'il amrnya menjadi apa? Menjadi a'id, ya. Kalau menggunakan kaidah secara asal, pembentukan amr, jadi kan berasal dari mudhara'nya. Dari ya'idu dibentuk amr dengan menghilangkan mudhara'ah. Ya'nya dihilangkan sehingga yang tersisa adalah a'id. Itu kalau menggunakan kaidah secara umum pembentukan amr dari mudhara'. Soal atau kalau dirunut dari asalnya mudhara' tadi, ya'idu, dari ya'idu, kalau dilihat dari mudhari yang asal ya'idu ketika dibentuk amr, ya, apa huruf mudhari dihilangkan akan didapati wawu yang sukun di awal fi'il amr tersebut kemudian diikuti ain. Jadi wawu sukun kemudian ain yang dikasrah, ya, kemudian dal yang sukun. Nah, pada bentuk amr ini ini juga seperti mudhari'nya, apa wawunya dihilangkan sehingga menjadi aid. Jadi hasilnya sama, asalnya juga sama sebenarnya, ya, mau dari mudhari' yang asli yau'idu itu nanti juga wawu dihilangkan atau dari mudhari' yang sudah dihilangkan wawunya ya'idu menjadi aid, itu juga wawunya dihilangkan. Yang jelas pada bentuk mudhari dan amr dari fi'il ini pada keadaan yang kedua ini wawu itu dihilangkan. Wa'ada ya'idu a'id. Ini ya, wa'ada maudhi ya'idu mudhari a'id amr. Dengan menghilangkan wawu. Kemudian wa tuhdzafu hadhihi wawu aidan fi masdari hadzal fi'li. Dan wawu ini juga dihilangkan pada masdar fi'il ini. Ya, wawu tersebut, ya, dari contoh wa'ada tadi, ya, ini juga dihilangkan pada masdar fi'il ini. Bisyarti, dengan syarat. Ya, di sini ada syaratnya. Jadi tidak mutlak semua masdar pada fi'il yang jenis ini. Ya, pada fi'il yang memenuhi syarat ini. Itu nanti dihilangkan. Tidak. syarat masdarnya apa? Syarat masdarnya ayyakuna masdaru ala wazni fi'latin li ghairil hay'ati. Masdarnya itu mengikuti wazan fi'latun. Ini syaratnya. Ya. Fi'ilnya tetap memenuhi syarat bagaimana yang disebutkan tadi ya. Ada dua syarat pada fi'ilnya. Kemudian ketika digunakan untuk masdar ada syarat tambahan, yakni masdar itu mengikuti wazan fi'latun. Ya. Li ghairil hay'ati untuk yang bukan hay'ah, yang tidak menunjukkan hay'ah keadaan. Ya. Bukan apa seperti jilsatun ya, keadaan duduk. Ya, karena di sana ada masdar yang dibentuk fi'latun untuk menunjukkan hay'ah keadaannya. Misalkan dari jalasa duduk ya dibentuk menjadi jilsatun. Ya, menunjukkan apa arti keadaan duduk, posisi duduk, yaitu fi'latun yang menunjukkan hay'ah. Tapi di sini masdar yang mengikuti wazan fi'latun dalam pembahasan ini yang bukan menunjukkan hay'ah, ya, bukan menunjukkan hay'ah. Jadi berbeda, walaupun lafaz masdarnya sama, bentuk masdarnya sama fi'latun, tetapi berbeda secara makna. Yang satu bisa menunjukkan hay'ah, yang satu itu menunjukkan hay'ah seperti jilsatun atau yang semisalnya, yang satunya tidak menunjukkan hay'ah. Jadi murni makna masdar ini. Dan yang menjadi syarat di sini tadi untuk menghilangkan wawu tersebut pada masdar ini yang fi'latun yang tidak menunjukkan hay'ah. Ini. Wa bisyarti, ada syarat yang lain untuk masdar ini. Wa bisyarti antal haqahu at-ta'u, dengan syarat masdar itu diikuti oleh ta, disertai oleh ta, yakni ta ta'nis, ta marbutah. Lit ta'widi 'anil wawi al-mahdhufati, untuk menggantikan dari wawu yang dihilangkan. Jadi wawu itu ketika dihilangkan nanti dia digantikan dengan ta ta'nif atau ta marbutah di akhir masdar tersebut. Fayakunul masdaru, maka masdarnya itu menjadi misalnya dari wa'ada tadi, ini masdarnya mengikuti wazan fi'latun ya, dan tidak menunjukkan hay'ah menjadi wa'adatun. Jadi wa'adatun ini adalah masdar dari wa'ada. Wa'ada berjanji. Wa'adatun ya berjanji, masdar dari wa'ada dan tidak menunjukkan hay'ah. Artinya apa? Wa'adatun ini tidak bermakna keadaan berjanji atau apa posisi berjanji atau tidak, tidak semacam itu. Tapi dia murni makna masdar. Wa'adatun adalah berjanji. Ya, dia memenuhi syarat yang pertama tadi. Ya, masdar mengikuti wazan fi'latun li ghairil hay'ah, tidak menunjukkan hay'ah. Kemudian syarat yang lain apa? Disertai dengan tak ta'nif, wa'adatun. Ya, ada tak ta'nifnya. Nah, tak ta'nif nanti dia menggantikan wawu yang dihilangkan. Sehingga dari wa'adatun, wawu yang dihilangkan ya, menjadi 'aidatun. Ya. Tuhdaful wawu liyatira 'aidatun. Wawu yang dihilangkan kemudian menjadi apa? 'Aidatun. Ini. Ya. Wawu yang dihilangkan sehingga menjadi aidatun. Nah, di situ ada perubahan ya, wa'adatun ainnya semula sukun ya, ketika wawu dihilangkan dia diubah menjadi kasrah ya, menjadi aidatun. Ini sesuai dengan kaidah yang sebelumnya. Ini berlaku pada masdar wawu dihilangkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masdar tersebut. Artinya apa? Kalau nanti masdar dari fi'il ini, fi'ilnya memenuhi syarat, tapi masdarnya kalau tidak memenuhi syarat pada masdar, maka wawu pada masdar tidak dihilangkan. Walaupun pada fi'il dia memenuhi syarat untuk dihilangkan. Kita lihat contoh yang berikutnya. Wa hakadza naf'alu, demikian pula kita kerjakan, kita perbuat pada fi, pada contoh misalkan wasofa. Kita lihat masing-masing fi'il di sini. Untuk menjelaskan dari faedah-faedah ini tadi, wasofa. Dari sisi fi'ilnya dulu. Ini wasofa ya. Sulasi, kemudian misal atau mu'talfa dengan wawu, kemudian ain kalimat yaitu huruf shad pada mawdhi di fathah. Mudharinya adalah yau sifu, asalnya yau sifu. Ya di situ tampak ain kalimat pada mudhari itu di kasrah, ya, yau sifu. Ain kalimatnya dengan kasrah. Sehingga apa? Karena memenuhi syarat, ya. Tadi pada fi'ilnya memenuhi syarat ya, maka wawu pada yausifu ini dihilangkan, ya, sehingga mudhari'nya menjadi yasifu, mudhari'nya menjadi yasifu, wasofa yasifu. Demikian pula pada amrnya wawunya dihilangkan sehingga bentuk amr menjadi sif, ya. Ya, pada amr wawu juga dihilangkan sehingga bentuk amrnya menjadi sif. Kemudian masdar dari wasofa yausif, wasofa yasifu adalah wisfatun. Ya, asalnya ya, mengikuti wazan fi'latun menjadi wisfatun. Ya. Dia memenuhi syarat pada masdar tadi, mengikuti wazan fi'latun untuk ghairul hay'ah, tidak menunjukkan hay'ah, kemudian disertai dengan ta' ta'nits, maka wawu pada wisfatun dihilangkan, kemudian shadnya atau ain kalimah di kasrah asalnya sukun sehingga menjadi sifatun, sifat, sifat. Ini masdar dari wasofa yasifu. Ya, wasofa yasifu, masdarnya sifatun, ini dengan menghilangkan wawu karena tadi memenuhi syarat-syarat masdar yang dihilangkan wawunya. Bentuk amr itu biasanya di depannya ada. Iya. Misalkan dari yausifu. Dari asalnya dulu ya. Yausifu. Dibentuk fi'il amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan akhirnya disukun. Ya. Kita dapati u apa membacanya? Sif. Nah, pada fi'il ini karena tadi memenuhi syarat ya, mawdhi'nya di fathah pada ain kalimah, mudhari'nya di kasrah pada ain kalimah, kemudian ada misal ya, fi'il misal dengan wawu. Maka apa? Ketika didapati amr seperti ini, wawu yang sukun di awal fi'il amr, maka wawunya langsung dihilangkan. Ya, sesuai dengan syaratnya tadi, ini wawu dihilangkan. Jadi tidak kemudian ditambah dengan alif atau lebih tepatnya hamzah wasal, tidak. Ya, berbeda dengan fi'il yang lain, misalkan kita bandingkan dengan yang misal tapi yang dengan ya. Yasara. Yasara ini kan juga fi'il misal. Huruf awalnya berubah huruf illah, tetapi di sini dengan ya. Kalau dengan ya kan berarti tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya misal dengan wawu. Kalau di sini misal dengan ya. Nah, kalau misal dengan ya berarti tidak memenuhi syarat, berarti apa? Ya, di situ tidak ada wawu, sehingga apa? Wawunya tidak dihilangkan atau fa' kalimah tidak dihilangkan. Yasara mudharinya menjadi yai siru. Ya pada yasara tidak dihilangkan. Fa kalimah ini tidak dihilangkan. Yasara yai siru. Tetap yai siru. Ya-nya fa kalimah tetap ada, tidak hilang pada mudhari'. Pada amr, dari yai siru dibentuk amr, huruf mudhari'ah dihilangkan. Asalnya kan i sir gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan, karena awal dari fi'il amr ini sukun, maka ditambahkan alif atau hamzah wasal. Kenapa ditambahkan hamzah waqal di sini? Karena untuk menghindari awal kata, awal fi'il sukun. Sehingga apa? Ditambahkan hamzah waqal atau alif ini. Sehingga menjadi isir. Ini fi'il amrnya. Jadi penambahan hamzah waqal pada fi'il amr ketika didapati fi'il amr itu awalnya sukun. Baru ditambahkan hamzah waqal. Kalau sif tadi, bentuk amarnya ya, menjadi sif yang sudah dihilangkan wawunya, di situ apa? Awal dari fil amar ini sudah berharokat. Ith atau sif atau yang semisalnya, awal fil amar ini sudah berharokat. Karena sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Tidak perlu. Ya, kenapa? Karena sudah berharokat pada awal dari fil amar ini. Sif atau aid atau yang semisalnya, sehingga tidak ditambahkan alif atau hamzah wasal. Ditambahkan alif atau hamzah wasal ketika didapati tadi awal dari fil amr itu sukun. Ini itu bedanya. Kemudian yang berikutnya pada kata wajada. Wajada mudharinya asalnya yaujidu, menghilangkan wawu menjadi yajidu, kemudian amarnya menjadi jid. Ya, kemudian apa? Bentuk masdar dari wajada yajidu adalah wujudun. Wujudun. Ini masdarnya. Karena masdar itu sifatnya sama'i, tidak bisa dikiaskan, sehingga di sini wajada yang didapati apa masdarnya adalah wujudun, bukan wijdatun. Oke. Okay. Ataupun kalau ada wijdatun juga bisa, kalau didapati ya, kelihatannya ada nanti wijdatun. Tetapi untuk yang wujudun, karena bentuk masdar yang wujudun itu, dia tidak memenuhi syarat pada masdar tadi. Kenapa? Karena wazannya tidak mengikuti fi'latun. Wujudun itu wazannya fu'ulun, bukan fi'latun. Sehingga pada masdar wujudun, ini wawunya tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Harus tetap ada, wujudun. Seperti itu. Adapun kalau dia mempunyai masdar yang lain yang berwazan fi'latun menjadi wijdatun, nah di situ bisa dihilangkan wawunya, ya, sehingga nanti masdarnya menjadi jidatun. Tapi mungkin bisa dicek dulu nanti di kamus ya, seperti itu. Ya, jadi penghilangan wawu pada masdar ketika memenuhi syaratnya. Kalau tidak memenuhi maka wawu atau ya wawu tersebut ya pada masdar tidak dihilangkan. Contoh yang satunya walada yaulidu, mudharinya asalnya adalah yaulidu, kemudian apa wawunya dihilangkan menjadi yalidu, yalidu. Jadi kemudian amarnya berarti menjadi apa, lid. Ini kemudian masdarnya yang didapati wiladatun, wiladah. Ini berbeda wazan, bukan fi'latun. Ini wiladatun. Sehingga apa? Wawu pada masdar wiladatun tidak dihilangkan. Tetap ada. Jadi harus memenuhi syarat-syaratnya tadi. Ini. Berikutnya, keadaan yang ketiga pada i'lal bil hadfi, al-fi'lu sulatiyu al-maksurul aini, fi'l sulati yang dikasrah pada ain kalimahnya, fil maudi, pada bentuk maudi, bisyarti antakuna ainuhu walamuhu min jinsin wahidin, dengan syarat ain kalimah dan lam kalimah itu dari satu jenis. Okay. Ain kalimah dan lam kalimah pada satu jenis, satu huruf yang sama. Fa'idha usnida hadal fi'lu ila domiri rafin mutaharrikin, jika fi'il ini disandarkan pada dhamir rafa' mutaharrik, dhamir rafa' yang berharakat, dhamir rafa' di sini maksudnya sebagai fa'il atau naibu fa'il, kemudian babar itu berharokat, bukan sukun. Jaza fihi salah satu aujuhin. Okay. Maka boleh padanya tiga bentuk, tiga cara. Wadhalika mithlu. Hal ini contohnya. Okay. Perhatikan tadi. Fi'il sulasi, ain kalimah itu dikasrah ya, pada bentuk maudhi. Dengan syarat hurufnya sama antara ain dan lam kalimah. Contoh pada fi'il zalla. Fahuwa tulatiyun. Ini tulati, tiga huruf. Zalla. Lamnya kan tasydid, jadi ada dua huruf. Jadi semuanya ada tiga huruf. Fahuwa tulatiyun ainuhu maksuratun. Dan ain kalimahnya itu dikasrah. Yakni asluhu zalla. Jadi zalla asalnya adalah zalila. Jadi tampak di situ ini tulati tiga huruf, kemudian ain kalimah dikasrah. Ini. Kemudian apa? Wa hadhil aujuhu, tiga sisi ini tadi ketika disandarkan. Jadi dia nanti ketika disandarkan artinya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Misalnya ta' fa'il. Sebagai contoh. Jadi dhamir rafa' sebagai fa'il atau naibu fa'il, kemudian dhamir itu berharakat. Ya, misalnya ta' ya yang berharakat. Nah, ketika fi'il tadi ya, fi'il dengan syarat-syarat tadi bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan bentuknya. Yang pertama, awalan ibqa'ul fi'li, tetap dengan fi'ilnya tersebut. Kama huwa, ya, sebagaimana dia, ma'a fakhi idghamihi, dengan membuka, menguraikan idghamnya. Jadi yang semula diidghamkan, lamnya dijadikan satu, zalla, kemudian diuraikan, jadikan dua, ketika bersambung dengan mamir rafa' mutaharrik tersebut. Fanaqulu, sehingga kita katakan apa? Zaliltu, zalilta, zalilti, zaliltuma, zalilta. Oke. Zalil zaliltuma, zaliltum. Jadi. Jadi ini tadi zalla asalnya zalila bersambung dengan dhamir ta yang berharokat, ini sebagai fa'il yakni dhamir rafa', maka fi'il itu tetap seperti asalnya dengan dua dengan huruf pada ain dan lam yang sama tadi, dan itu diuraikan zalilta, artinya hurufnya tetap tiga, tidak ada yang dihilangkan ya, tetap utuh, hanya saja yang tadi idgham diuraikan ya, zalilta ya, asalnya zalila menjadi zaliltu, zalilta dan seterusnya. Ini kemungkinan yang pertama, bentuk yang pertama. Kemudian yang keempat, bentuk yang kedua, hatfu ainihi, membuang ain kalimahnya, duna taghyirin akhara. Ya, duna taghyiri akhara, tanpa mengubah yang lain. Dari zalila tadi, ketika bersambung dengan fa'il, misalnya, dhamir rafa' mutaharrik ya, maka, apa? Ain kalimah kan berarti lam yang dikasrah tadi ya, itu dihilangkan. Ya. Dari zalila, lam kalimah, ain kalimah itu yang dikasrah dihilangkan, kemudian bersama dengan ta' fa'il misalnya. Tanpa mengubah yang lain, berarti apa? Tetap fa' kalimah tetap fathah, kemudian lam kalimah disukun menjadi zaltau, zaltu, zalta, zalti ila akhirih dan seterusnya. Di situ ain kalimah dihilangkan. Ain kalimah yang dikasrah ya, itu dihilangkan. Dan yang lainnya tidak diubah. Menjadi zaltu, zalta, zalti. Kemungkinan bentuk yang kedua. Al-jim yang jim, yang c. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga. Hatfu ainihi, membuang ain kalimahnya. Ya, ain kalimah yang kasrah tadi ya. Sama, yang dibuang sama ain kalimah ini. Yang kasrah ini dibuang, dihilangkan. Hanya saja untuk yang ketiga apa? Ma'a naqliyah harakatiha ilal fa'i, dengan memindah harakatnya, harakat ain kalimah yang dibuang tadi. Harakatnya kan berarti sukun, harakatnya berarti kasrah ya. Harakat kasrah ini dipindah ke fa' kalimah, ke huruf yang pertama. Ya, ini. Jadi huruf ain kalimat dibuang, kemudian harfnya dipindah ke fa kalimat ke huruf pertama. Liyasira sehingga menjadi apa? Ziltu, zilta, zilti. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua sekedar membuang, tidak mengubah apapun, tidak mengubah yang lain, sehingga menjadi zoltu, zolta, zolti. Adapun yang ketiga, membuang huruf yang sama dengan yang kedua tadi, yaitu ain kalimah yang dikasrah, itu dibuang hurufnya, kemudian harokat kasrahnya dipindah ke fa kalimah, sehingga menjadi ziltu, zilta, zilti. Ini. Jadi ada tiga bentuk ini. Boleh salah satu dari ketiganya ini. Fa'in kana al-fi'lu mudari'an au amran, jika fi'l tersebut itu mudari' atau amr, wattasalat bihima nunun niswatu, nunun niswati, dan kemudian bersambung dengan nun niswah, bomir nun untuk jamak mu'annas, jazalaka fihima wajhani, maka boleh bagimu pada dua bentuk tersebut, ya, yaitu mudari' dan amr tersebut, wajhani, dua bentuk fi'l. Awalan yang pertama atau yang hamzah yang pertama, ibqa'uhuma duna takhirin, tetap dengan keduanya, ya, tetap dengan bentuk keduanya tanpa ada perubahan, ma'a fakil idghami, dengan menguraikan idghamnya, memisahkan huruf yang semula diidghamkan. Fanaqulu, sehingga kita katakan mudhari'nya menjadi yaumilna, amrnya menjadi yaumilna. Ini. Dari zalla mudharinya yadhillu. Yadhillu asalnya adalah yadhillu. Ya. Yadhillu ini. Ini bentuk mudhari dari zalla. Kalau maudhinya zalla asalnya dhalila, mudharinya yadhillu asalnya yadhillu. Nah, ketika bersambung dengan nun niswah, maka dia tetap seperti asalnya tersebut, ya, tanpa ada perubahan apapun. Kemudian apa? Huruf yang tadi idgham diuraikan kembali ke asalnya, sehingga di situ menjadi yaulilna. Ini. Jadi sekedar menguraikan huruf yang diidghamkan, tidak mengubah yang lain. Pada fi'il amr juga demikian, dari yaulilna menjadi idlilna. Ya, sekedar menguraikan huruf yang semula diidghamkan. Kemudian sisi yang lain atau bentuk yang lain, al-ba'u yang ba' hadful aini minhuma, membuang ain kalimah dari keduanya, dari mudhari' dan amr tersebut. Ain kalimah adalah tadi yang dikasrah yalmilu. Oke, ini. Yalmilu ya. Dengan membuang ain kalimahnya, wa naqlu kasrotiha ilal fa'i, dan memindah harokat kasrohnya pada fa' kalimah. Ya. Ain kalimah dibuang, kemudian harokatnya ini dipindah ke fa' kalimah pada huruf dha. Fanaqulu, sehingga kita katakan hasilnya menjadi yazilna. Ya. Yazilna. Jadi ain kalimah huruf lam yang pertama dibuang, kemudian kasrahnya dipindah ke fa kalimah, yaitu huruf wa. Oke. Maka hasilnya menjadi ya zilna. Kemudian pada bentuk amr, dari ya zilna huruf mudhorah dihilangkan menjadi zilna. Oke. Tidak ditambahkan hamzah karena sudah berharokat. Zilna. Ini. Jadi boleh dua keadaan ini pada bentuk mudhorah dan amr dari fi'il yang jenis ketiga ini. Ini ya. Baik. Yang berikutnya, al-i'lal bil-hadfi pada keadaan yang keempat, pada jenis fi'il, jenis kata yang keempat. Ismul maf'ul minal fi'il ajwafi, yakni pada ism maf'ul, okay, pada ism maf'ul dari fi'il ajwaf. Ism maf'ul dari fi'il ajwaf. Di sini hanya disebutkan secara umum fi'il ajwaf. Apa fi'il ajwaf? Yakni fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf illah. Disebutkan secara umum, tidak ada syarat-syarat yang lain, tidak ada rinciannya, berarti ini berlaku secara umum, mutlak pada semua bentuk ajwaf. Nah, pada fi'il ajwaf, ketika dibentuk menjadi isim maf'ul, maka nanti ada huruf yang dihilangkan. Misal contoh, qala, ini ajwaf, ain kalimah berupa huruf illah, itu alif. Ismul maf'ul minhu, ism maf'ulnya, huwa adalah maf'ulun. Yes, ism maf'ul dari sulasi itu menjadi mengikuti maf'ulun, mengikuti wazan maf'ulun. Nah, dari qala, kalau dibentuk ism maf'ul mengikuti wazan maf'ulun akan menjadi maf'ulun. Ini asalnya. Maf'ulun. Ini. Lalu apa? Tunqalu dhammatu allati 'alal wawi ila al-qafi. Dhammah yang ada pada wawu, wawu yang ain kalimah, wawu yang pertama, ya. Kalau dilihat wazannya kan maf'ulun. Jadi wawu yang ain kalimah atau wawu yang pertama. Nah, wawu dhammah pada wawu yang ain kalimah tadi, maf'ulun, dhammahnya diubah ke huruf qaf. Huruf ke fa kalimah. Ya. Yeah. Jadi harakat pada ain kalimah yaitu dhammah diubah ke fa kalimah, ke fa kalimah yaitu huruf qaf pada contoh ini. Kenapa? Tabaan li qaidatil iqlal bin naqli, mengikuti kaidah iqlal dengan naql. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas hal ini. Ya, kaidah iqlal bin naql, iqlal dengan memindah harakat. Fayasira maqulun, sehingga hasilnya menjadi maqulun. Ya, ketika dipindah akan menjadi maqulun. Ya, dhammahnya ke qaf sehingga wawunya menjadi sukun. Wawu yang pertama atau wawu pada ain kalimah menjadi sukun. Lalu fatajtami'u wawani sakinatani, sehingga berkumpul dua wawu yang sukun. Ya, pada maqulun ini wawu yang pertama sukun, wawu yang kedua sukun. Tidak bisa yang semacam ini. Sehingga apa? Fatuh zahusaniyatu alal akhlabi. Maka wawu yang kedua itu dihilangkan. Alal akhlab. Kebanyakannya demikian. Menurut pendapat, yang dihilangkan adalah wawu yang kedua. Wawu yang tambahan pada bentuk maf'ulun tersebut. Ini. Sehingga fayasiru maf'ulun. Sehingga hasilnya menjadi maf'ulun. Jadi yang dihilangkan adalah wawu yang kedua. Wawu yang tambahan pada bentuk isim maf'ul, maf'ulun tersebut. Ini. Contoh yang lain pada ba'a. Ismul maf'ul minhu huwa mabyu'un. Ba'a ini ajwaf, isim maf'ulnya adalah mabyu'un. Sesuai wazannya, maf'ulun menjadi mabyu'un. Lalu apa? Tungqalu dhammatul ba'i. Dhammah pada ba' ya'i alhamdulillah. Itu ya ya, bukan ba. Tungkalu dhammatul ya'i, dhammah pada ya, itu pada ain kalimah, huruf ya, dipindah ke fa kalimah, itu huruf ba. Ilal ba'i. Ini terbalik ya. Tungkalu dhammatul ya'i ilal ba'i as-sakinati. Dhammah pada ya, dipindah ke ba yang sukun. Fayal taqi sakinani, maka lalu bertemu dua huruf sukun, al-ya'u wal-wawu, yaitu huruf ya dan huruf wawu, ya, akan dihasilkan seperti ini ketika sudah dipindah harakatnya. Mabui, gimana ini? Mabu, kemudian ya sukun, kemudian wawu sukun, kemudian baru ain atau lam kalimahnya. Jadi mabu, okay. Kemudian ya sukun, wawu sukun, kemudian baru ain. Lalu apa? Fatuh zaful wawu, lalu wawunya dihilangkan. Wawu yang pada wazan maf'ulun, wawu tambahan itu ya, itu dihilangkan. Okay. Sehingga menjadi mabui on. Okay. Dari mabu, ya sukun, wawu sukun, kemudian ain, wawunya dihilangkan menjadi mabui on. Summa, lalu apa? Mabuyon kan ini ada domah, kemudian sesudahnya ya sukun. Kan tidak sesuai domah dengan ya. Sehingga harus disesuaikan. Summa taqlabu dhammatul ba'i. Kemudian domah pada ba' tadi diganti ila kasratin menjadi kasrah. Coba sesuai, domahnya diubah, diganti menjadi kasrah. Ya, liyasiro sehingga menjadi apa? Mabiyon. Ini. Ya, karena ia sesuai dengan huruf yang sesudahnya. Ya, sesuai dengan kasrah. Sehingga domah pada mabiyon diubah menjadi kasrah, menjadi mabiyon. Tapi yang terkait dengan hasu, yang terkait dengan penghilangan tadi, wawu pada wazan maf'ulun, wawu yang sebelum huruf akhir, itu yang dihilangkan. Ya. Ini. Jadi yang dihilangkan adalah wawu tambahan pada bentuk maf'ulun, yaitu yang sebelum akhir. Adapun huruf ilah tetap ada dan disesuaikan dengan jenis harokatnya. Kalau domah, harokat sebelum domah dia tetap wawu. Kalau harokat sebelumnya kasrah, kalau harokat domah ya sesuai dengan wawu, kalau hurufnya ya, maka diubah harokatnya menjadi kasrah. Ini, maf'ulun mabiyun, seperti ini. Contoh yang lain, wa hakadha taf'alu fi dara hata shama rama. Demikian pula engkau perbuat pada contoh fi'il-fi'il ini. Baik. Dara majurun asalnya lalu menjadi apa? Wawunya dihilangkan atau harakatnya dipindah dulu ya, wawunya dihilangkan menjadi madurun. Hata asalnya mahwutun ya, doa harakatnya bergeser ke sebelumnya mahu. Kemudian wawu yang sebelum akhir dihilangkan menjadi mahrufun. Soma mas'wumun asalnya mas'wumun, kemudian haramnya bergeser ke sebelumnya ke sot ya. Kemudian wawu sebelum akhir dihilangkan menjadi mas'umun. Roma mar'wumun ya. Kemudian haramnya bergeser ke sebelumnya, wawu yang sebelum akhir dihilangkan menjadi marumun. Ini yang dengan wawu, yang huruf aslinya wawu. Kemudian yang baris berikutnya, ghaba mahyubun. Asalnya ya, mahyubun. Ya. Hurufnya bergeser ke sebelumnya. Kemudian apa? Wawunya yang sebelum akhir, wawu tambahan pada bentuk maf'ulun dihilangkan, akan didapati mahui, mahuibun. Lalu dhammah diubah menjadi kasrah, menjadi maghibun. Ya. Dhammahnya diubah menjadi kasrah, menjadi maghibun. Syada yashidu, isim maf'ulnya asalnya masyudun. Masyudun. Dhammahnya bergeser, berpindah ke sebelumnya ke huruf syin. Kemudian wawu sebelum akhir dihilangkan menjadi masyuidun. Lalu dhammahnya diganti menjadi kasrah, menjadi masyidun. Hana mahyumun. Jadi seperti tadi, hasilnya menjadi apa? Domahnya bergeser, dipindah, kemudian wawunya dihilangkan, kemudian domahnya diubah ke kasrah, menjadi mahimun. Ini. Kemudian hata, ini yahutu, ini dengan wawu ya, berarti mahwutun. Oke. Okay. Atau dengan ia ini mahyutun, mahyutun, mahyutun, ya, domahnya pindah ke sebelumnya, kemudian wawunya dihilangkan, domah yang tadi berpindah diubah ke kasroh sehingga menjadi makhilpon. Jadi tinggal menyesuaikan dengan contoh sebelum tadi. Untuk baris pertama itu acuwaf aslinya wawu, jadi seperti pada qala, ya, urutannya seperti pada qala tadi ya, maka wulun makulun menjadi makulun. Kemudian yang baris kedua ghaba syada seperti pada ba'a, acuwaf dengan ya, maka perubahannya juga sesuai dengan itu. Ba'a mabyu'un mabwi'un menjadi mabi'un. Ini diperhatikan langkahnya satu persatu, perubahannya perhatikan satu persatu. Ini kalau sudah bisa paham mungkin bisa langsung diubah makulun menjadi makulun, mabyu'un menjadi mabi'un, dan tentunya itu kalau sudah diketahui, sudah bisa dipahami, bisa langsung seperti itu. Ya, tapi kalau belum ya pelan-pelan satu persatu diurutkan prosesnya ataupun urutannya, langkahnya satu persatu. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Dara berputar, ya. Halqa meliputi, soma berpuasa, roma menghendaki, menginginkan, ghaba tidak hadir, syada membangun, hama mengembara, khata menjahit. Yang sebelum tadi dhalla itu menaungi, salah satu maknanya ya menaungi. Wasofa mensifati, wajada mendapatkan, menemukan, walada melahirkan. Nah, dengan ini pembahasan tentang i'lal dan ibdal alhamdulillah sudah selesai, tentang i'lal dan ibdal. Baik, untuk yang berikutnya itu berbeda pokok bahasan tentang fathah dan imalah, nanti pada waktu yang akan datang insyaallah. Untuk yang i'lal dan ibdal insyaallah dengan ini selesai pembahasannya, dengan rincian dengan pembahasan yang sebagaimana sudah disampaikan. Baik, ini dulu untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya insyaallah nanti pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.